tak menyangka ku ini dapat dipaksa bagaikan seekor domba. Ku tahu kau kaya raya, ku tahu engkau berharta, tetapi tak selamanya dunia itu milikmu. Janganlah engkau mengira ku ini dapat dipaksa. Selalu terjadi.